datang ke atas semua. Acungkan dan dicampakkan oleh orang yang pertama menyakitkan, tapi tak kurasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun kendangnya rungku nindo, kapanpun itu. Hey! Karena ku selalu sungguh-sungguh